wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, dan itu kenikmatan yang sangat besar, adalah di dalam Islam setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan seorang hamba, terbimbing berjalan mengikuti pendahulu-pendahulunya dari salafus saleh rahimahumullah, mengikuti para sahabat Rasul, para tabi'in dan atba'ut tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, para ulama dan a'immah setelah mereka. Itu yang menjadi panutan mereka. Dan itulah hakikat ketika seorang muslim berdoa memohon kepada Allah, meminta kepada Rabbnya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin dan panutan dalam kebaikan. Dan untuk itu, seperti Imam Auza'i sebutkan, seorang harus yaqtadi biman qablahu, berteladan, berkuduah kepada yang sebelumnya, mengikuti salaf salih dalam beragama. Wa yuqtada bihi atau wa yaqtadi bihi man ba'dahu, sehingga generasi kelak setelahnya juga akan berkuduah kepadanya, mengikuti jejaknya. Wahakada, silsilah tersambung pada umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran di Al-Baqarah menyebutkan bukti keimanan seorang hamba dengan dirinya mengikuti para ulama salaf, generasi terbaik umat ini. Jika benar-benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsekuensi dan tuntutan iman kepadanya untuk dia mengikut dan berteladan dalam akidahnya, dalam iman dan amalannya, mengikut dan meniru salafus saleh rahimahumullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang menjadi tolak ukur dan barometer pengakuan seseorang dirinya berada di atas manhaj salaf. Yang pertama adalah dia harus mementingkan ilmu syar'i, bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu syar'i. Di saat kita dapati banyak dari umat ini berpaling atau tersibukkan dengan yang lain-lainnya, sementara individu maupun masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali tegak berdiri di atas ilmu syar'i. Oleh karena itu bahkan Allah perintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk berilmu sebelum berbicara dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Maka ketahui, berilmulah bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan beristighfarlah, memintakan ampunan untuk dosamu, dan begitu pula kaum mukminin. Maka diperintah berilmu sebelum beramal di dalam ayat. Ilmu ini sangat penting karena memang di hadapan orang banyak jalan, di hadapan orang banyak cara, banyak metode, sekian banyak konsep, teori. Tapi semua itu matahat, penyimpangan dan kesesatan, hanya menambah jauhnya mereka dari Allah. Kecuali satu jalan dan satu-satunya, yaitu jalan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, diikuti oleh para tabi'in. Maka Allah sebutkan dalam Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian, dan jangan kalian ikuti subul, banyak jalan, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah. Dimufradkan sabilihi, karena memang hanya satu, tidak ada yang lain. Dan untuk mengerti jalan itu, tidak ada lain pula cara kecuali dengan belajar, dengan ilmu. Akan menampakkan bagi seorang hamba hakikat segala sesuatu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakan, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku. Basirah, burhan, hujjah. Dan keduanya adalah ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber kepada Quran dan kepada sunnah. Oleh karena itu, Imam Ahmad katakan manusia jauh lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan mereka untuk makan minum. Karena makan minum paling sekali dua kali, mentok tiga kali sehari. Sementara ilmu dia butuhkan dalam setiap waktu, setiap kali dia bernafas. Dia butuh segala sesuatu agar sah ibadahnya. Masing-masing orang, terutama ibadah-ibadah yang setiap hari dia harus lakukan, wudhunya, sholatnya, puasanya, Ramadan, dia harus berilmu tentang itu. Dia harus faham hujjah yang mendasari amal ibadahnya tersebut. Ini perkara yang pertama, pentingnya ilmu. Membedakan seorang salaf atau salafi yang jujur dalam pengakuannya dengan yang cuman mengaku-ngaku saja. Perkara lain yang kedua adalah kesungguhan dalam pengamalan terhadap Islam. Dari yang wajib-wajib seperti sholat lima waktu, bakti kepada orang tua, ataupun yang sunnah, dia hidupkan nafilah-nafilah, qobliyah, ba'diyah, witir, qiyamul lail, sedekah, dan semuanya. Kata Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsuna alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah fakanu idza ta'allamu 10 ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mengajari kami Qur'an, ya ini para sahabat, menyampaikan kepada kami bahwa mereka dulu di masa Rasulullah SAW, para sahabat juga sama belajar Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil dari Rasulullah 10 ayat, tidak mereka tinggalkan sebelum mereka mengamalkan isi dari 10 ayat itu. Kalau ada perintah ya diamalkan, kalau itu larangan mereka tinggalkan, ada kabar dari Allah yang mereka imani kebenarannya, demikian mereka amalkan. Sehingga kami para sahabat dari Rasulullah SAW, kami belajar Quran, kami pelajari pula pengamalannya secara langsung. Maka tidak bisa dipisahkan. Ya ilmu, tapi ya juga pengamalannya, dan itu buahnya yang dinanti. Inti dari ilmu pengamalannya. Kalau tidak, ngapain ilmu dipelajari? Ilmu untuk diamalkan. Allah mengancam, Allah mencela mereka yang hanya berkata tapi tidak mengamalkan. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah ketika kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan. Dan itu sifat Yahudi. Punya ilmu tapi tidak mau mereka mengamalkan, tahu al-haq. Seperti yang Allah sebutkan, mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Al-ayah. Permisalan orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkannya, ya sama seperti himar, apa bedanya? Keledai. Dia suruh bawa Taurat misalnya, lembaran-lembarannya banyak mungkin dipikul oleh keledai itu, tapi dia gak paham apa isinya, dia diperintah apa, dilarang apa. Dia hanya bawa saja, dicela keras oleh Allah. Karena itu sifat Yahud. Sama, mereka juga tahu Taurat ada di tangan mereka, faham dari Nabi Musa perintah-perintah Allah, syariatnya, larangan-larangannya, tapi semuanya mereka langgar. Tidak ada yang mereka taati. Maka di situ kejujuran seorang hamba diuji pengamalan. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, la yazal al-alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bih, fa idza 'amila bihi kana 'alima. Tetaplah teranggap orang alim itu jahil walaupun sudah tahu ilmunya, sudah berilmu, selama dia belum mengamalkan ilmunya, dia jahil. Kalau dia telah amalkan ilmunya, barulah dia disebut dan dianggap alim. Dia yang pantas disebut ulama. Dia pelajari, dia tahu ilmunya, dan dia amalkan. Itu hakikat ulama. Kalau tidak ada pengamalannya, jahil, kata Fudail bin Iyad. Maka tidak cukup adanya ilmu pada seseorang, sampai dia harus mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Perkara yang ketiga, bahwa kebaikan al-khair yang kamu berada padanya jangan kamu merasa cukup pasif hanya pada dirimu, tapi sampaikan kepada yang lain. Dan itu bukti cintamu kepada kebaikan itu. Cintamu kepada Islam, cintamu kepada sunnah, cintamu kepada manhaj salaf ini. Kamu sampaikan kepada yang lain, dakwah ilallah. Namun Allah perintahkan dakwah itu ala basirah, di atas hujjah tadi, di atas ilmu nafi', burhan. Allah angkat, Allah muliakan derajat seorang da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah? Tidak ada. Dia yang terbaik. Itu makna ayat. Yang terbaik manusia termulia di sisi Allah yang berdakwah kepadanya dan dia beramal saleh dan berkata, aku orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya pahala dia pun sangat besar karena dia menunjukkan orang. Dia yang mengajarkan, mendakwahkan kepada mereka. Makanya Rasulullah pun menghasung, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah berikan hidayah padamu satu orang saja, itu lebih baik bagimu dari onta merah yang merupakan harta terbaik yang paling mereka senangi. Berarti makna hadis itu lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya, karena harta terbaiknya onta merah. Allah kasih hidayah ada seseorang. Hidayah mencakup hidayah secara umum, artinya orang itu mungkin asalnya kafir, musyrik, kamu dakwai, kamu nasihati sampai dia Islam, beriman. Ataupun dia memang muslim, cuman ada penyimpangan, ada kemaksiatan padanya, kamu nasihati hingga dia kembali kepada hidayah, bertobat. Kedua-duanya lebih baik bagimu dari onta merah. Tapi dua syarat utama yang harus dia perhatikan, keikhlasan dalam berdakwah hanya untuk Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dai itu harus tahu apa yang dia dakwahkan, menguasai ilmunya. Mengerti, bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu serukan ini? Kenapa kamu ajarkan ini? Kamu dakwahkan ini? Jadi dia bisa bertanggung jawab ilmiah. Ya, karena Allah perintahkan ayat begini, hadis Rasul begini, penjelasan a'immah para ulama, basirah. Itu pula yang membedakan mereka yang hanya bisa mengaku dengan yang jujur dalam pengakuannya. Enggak cukup hanya semangat mendakwahkan Islam, iman, mengajak orang kepada jalan kebaikan untuk meninggalkan kejelekan, hanya semangat, tapi harus didukung dengan ilmu. Sebagian mereka pernah kita temui, semangat luar biasa kalau dakwah, sudah tua, miskin, tertipu. Berapa lama Ami ini dalam dakwah? Lebih dari 20 tahun kata dia, melalang buana kesana kemari. Coba kalau Ami faham ilmu, kalau ditanya di mana Allah, oh Allah ada di mana-mana. 20 tahun walau mengerti di mana Rabb-nya, lalu apa yang dia dakwahkan? Di mana Rabb-nya dia enggak tahu. Kira-kira apa yang dia dakwahkan ke orang? Perkara mendasar yang mungkin anak-anak muslimin ahlu sunnah SD atau bahkan TK faham, mengerti. Yang semacam itu akan lebih banyak merusak daripada membenahi. Perkara yang keempat, bahwa kita membutuhkan akidah salaf secara ilmiah maupun amaliyah, dan pengajaran terhadap itu diajarkan kepada umat. Kita tahu bahwa para nabi semua mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam An-Nahl, kami telah utus di setiap umat seorang rasul menyeru beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan taghut. Kunci pembuka dakwah para nabi-nabi masing-masing pada kaumnya, ya kaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, dalam Al-A'raf, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah semata. Mengapa kalian ada sesembahan yang kalian tuhankan selain Allah? Diingkari oleh para nabi semua menyuarakan tauhid itu. Berarti sangat dipentingkan oleh para nabi. Rasulullah pun 23 tahun berdakwah kepada Allah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semua itu untuk mengkokohkan tauhid kepada para sahabatnya, umatnya. Itu yang beliau dakwahkan. Beliau perangi berbagai bentuk kemusyrikan. Beliau tahdir. Semua ini menunjukkan perhatian yang besar dicontohkan oleh para nabi alaihimussalam dalam perkara iman, perkara tauhid, masalah akidah. Itu yang dipelajari, itu yang diamalkan, itu yang diajarkan kepada kaumnya. Karena akidah jika bersih, selamat dari noda-noda yang mencoreng dan mengotorinya, maka orangnya akan pasti Allah masukkan ke dalam jannah. Dan itu akidah kita setiap mukmin muwahhid. Bahkan kalaupun dia mungkin melakukan dosa besar dan belum tobat darinya, masih tahtal masyiah, masih di dalam bawah kehendak Allah. Ada harapan kalau Allah inginkan, Allah kehendaki untuk mengampuninya, langsung akan Allah ampuni. Pentingnya akidah, pentingnya iman dan tauhid pada diri setiap hamba. Artinya, pantas kiranya seorang dai peduli dan mementingkan tauhid ini segala-galanya di atas yang lain. Amalan, ucapan yang zahir maupun yang batin diterima atau tidak, sempurna atau tidak, pahalanya banyak atau sedikit, juga penentunya adalah tauhid yang ada di dalam kalbunya. Semakin kuat, semakin sempurna, ya semakin sempurna pula balasannya, pahalanya. Tauhid itu yang akan memerdekakan manusia dari perbudakan kepada sesama manusia dan menjadi hamba seutuhnya kepada Allah semata. Kamu dapati orang yang masih berlumuran syirik akan menjadi orang yang kerdil jiwanya, menjadi orang yang pecundang, enggak punya keberanian dan besarnya hati. Kamu dapati takut hanya pada sesuatu yang fiktif, bahkan takut karena mendengar suara burung itu, suara burung ini, tatoyur, takut gak berani safar karena dia lihat burung itu terbangnya ke arah sana atau sini, takut gak berani menikah di bulan ini, bulan itu, karena itu bulan sial, hari sial, tanggal sial. Jadi orang yang minder, kuper, penakut, bahkan pada sesuatu yang gak jelas. Kalau takut karena ada singa lepas ya wajar, semua orang takut. Memang nyata di depan mata itu binatang buas. Lah ini apa yang dia takuti? Hina sekali. Tapi sahibu tauhid besar hatinya dan berani. Tawakal Allah. Dia ingin safar, dia safar. Doa minta selamatan kepada Allah. Dia mau nikah, dia nikah. Dia mau jual, dia mau pergi, mau apa. Tidak ada yang menghalangi dia. Dia hanya takut kepada Allah. Tauhid. Maka begitu dipentingkan bahkan untuk dirinya dan anak keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kalau Ibrahim saja takut terjatuh dalam kemusyrikan karena sangat mementingkan tauhid. Tahu tauhid, tahu syirik. Betapa mulianya tauhid, betapa tingginya tauhid, betapa rendah dan hinanya syirik. Ibrahim saja takut, tidak merasa aman sehingga memohon kepada Allah dijauhkan, apalagi selain beliau seharusnya lebih berhak untuk takut, lebih berhak untuk memohon doa kepada Allah diselamatkan dari semua itu. Perkara yang kelima adalah mementingkan sunnah Nabi, baik pengamalan mempelajarinya, mengamalkannya, begitu pula mendakwahkannya. Karena yang diinginkan segalanya oleh seorang muslim adalah hidayah. Itu yang diharap. Itu yang dia minta selalu dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah di atas siratal mustaqim. Sementara mentaati Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, di situ hidayah. Orang akan dapati hidayah di situ. Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu dalam An-Nur 54. Kalau kalian taati beliau, di situ kalian akan dapat hidayah, terbimbing pada hidayah. Kalau saja kalian taati Rasul. Juga dalam Al-A'raf 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikuti Rasul itu oleh kalian agar kalian terbimbing di atas hidayah. Dan beliau diutus memang sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah hari akhir dan banyak berzikir padanya. Uswah hasanah pada ucapannya, amalannya dan segala kondisinya bagi orang yang mengharap Allah, mengharap hari akhir, kebaikan baginya dan banyak berzikir kepada Allah. Salaf sangat terikat dengan sunnah Rasulnya, seperti yang Umar katakan radhiyallahu an saat tawaf. Beliau katakan, wahai batu Hajar Aswad, aku tahu kamu hanya batu. Kalau saja aku tidak melihat Rasul menciummu, enggak akan aku cium kamu. Ngapain mencium batu? Tapi karena perkaranya Rasul lakukan itu yang diikuti, meniru dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Rasulullah enggak mencium, enggak akan aku cium kamu. Dan begitulah para sahabat melakukan segala yang mereka lihat dari Rasulnya, bahkan tanpa mereka tahu kenapa dan ada apa, enggak mereka tanya. Yang penting itu dilakukan Rasul, mereka tiru. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah, karena memang begitu seharusnya. Bahkan saat Rasulullah sholat, beliau pakai alas kaki, sandal. Di tengah sholatnya dilepas sandalnya. Para sahabat juga pakai sandal, melihat Rasulnya pakai sandal. Dilepas di tengah sholat, para sahabat pada melepas sandalnya. Selesai sholat, Rasul tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Mereka jawab, ya karena kami melihat engkau melepas. Toladan yang begitu sempurna. Kata Rasul, aku tadi dikabari Jibril alaihissalam, di sandalku ada kotoran, maka aku lepas. Asyahid, mereka tiru, mereka ambil dari Rasulullah SAW apa yang mereka dapati. Makanya kata Allah di dalam Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Hasan al-Basri, Allah jadikan tanda kecintaan kepada hambanya, tanda kalau Allah itu mencintai seorang hamba, dijadikan hamba itu mengikuti sunnah Rasulnya, sangat perhatian, meniru dan mengamalkan segala yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat, pesan yang juga Rasul sampaikan kepada umat. Taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, terang benderang, malamnya seperti siang, tidaklah menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Begitu pula dalam hadis Irbad, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ketika kalian mendapati perselisihan agar selamat dari perpecahan, pegang oleh kalian sunnahku kuat-kuat, amalkan itu. Dan begitu pula sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Itu yang Rasul wasiatkan kepada umatnya. Makanya kata Urwah Ibn Zubair rahimahullah, putra dari Zubair Ibn Awam, beliau mengingatkan, as-sunan as-sunan fa inna as-sunan qiwamuddin. Sunnah dan sunnah ini pegangi itu oleh kalian, pegang teguh, jaga, istiqomahlah kalian padanya, karena itu penopang agamamu, itu yang akan menguatkan agamamu. Kamu jauh, kamu abaikan, kamu tinggalkan, akan ambruk agamamu, na'udzubillah, akan jatuh, rusak. Penopangnya adalah sunnah. Maka beliau ingatkan, as-sunan, as-sunan, sunnah dan sunnah, perhatikan oleh kalian. Itu pula yang dinasehatkan oleh Az-Zuhri kana man madha min ulama'ina yagul al-i'tisam bi sunnati najat. Zuhri, Imam Ibn Shihab, guru besarnya Imam Malik Ibn Anas, mengatakan para ulama kami terdahulu sebelum kami mengatakan sehat kepada kami, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Itu yang menyelamatkan dunia kamu, itu yang menyelamatkan akhiratmu kelak. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sampai dianggap majnun. Orang yang enggak paham mungkin akan mengira ada sesuatu di akalnya. Kata Nafi, kalau saja engkau melihat Ibnu Umar, karena sangat perhatiannya, gak mau meninggalkan apapun yang dia dapati dari Rasul, dia ikuti, beliau lakukan. Sampai-sampai orang melihat akan mengatakan, ini orang gila ini, majnun ini orang, karena sangat dahsyatnya, diikuti segala sesuatunya, tidak ada yang ingin beliau tinggalkan. Radhiyallahu ta'ala anhu, karena sangat dikenal dan diketahui begitu teguhnya, begitu beliau mengamalkan, sangat tidak ingin beliau lepas sedikit pun yang beliau tahu dari sunnah Rasulnya. Penting sunnah dalam kehidupan seorang hamba, dan itu bukti kejujuran dia sebagai ahlu sunnah. Kata Imam Ahmad, man tarakal witir fahuwa rajulun su la yambagi an tuqbalahu syahadah. Yang meninggalkan witir terus menerus tiap hari gak pernah witir, maka itu orang jelek, gak pantas untuk diterima persaksiannya kalau di pengadilan atau yang semisalnya. Ini orang apalah cekcok masalah tanah, rumah atau apa. Butuh saksi, siapa yang menjadi saksi? Fulan. Iya, saya bersaksi ini memang milik Fulan, begini begini. Hakim akan menguji siapa orang ini, dicari tahu bisa diterima enggak persaksiannya. Kalau ternyata dia diketahui enggak pernah sholat witir, ditolak kata Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad termasuk yang berpendapat witir itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Tapi kalau orang meninggalkan terus, ya pertanda orang ini gak ada sama sekali mementingkan sunnah dalam kesehariannya. Rajulun su, orang jelek kata Imam Ahmad. Maka perhatikan, amalkan kata Imam Ahmad, biasakan sunnah apapun yang datang padamu, amalkan segera. Walaupun sekali dalam hidupmu kamu pernah mengamalkan sunnah itu, tidak lewat begitu saja tanpa pengamalan. Aku sendiri begitu kata Imam Ahmad. Saat aku lewat hadis, melewati hadis bahwa Rasulullah SAW pun berbekam, beliau ke pasar berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya, segera aku ke pasar. Imam Ahmad, segera aku ke pasar, aku cari tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upahnya. Diamalkan. Sehingga tidak hanya berdasarkan pengakuan belaka dirinya ahlu sunnah, dirinya salafi, tapi sejauh-jauhnya orang dari pengamalan terhadap sunnah. Gak ada semangat, gak ada mementingkan, gak merasa rugi, gak merasa menyesal kehilangan sunnah terlewat darinya. Tidak demikian salaf dahulu. Mereka kecewa berat, mereka sedih berat kalau tertinggal dari sunnah nabinya. Makanya mereka tidak ingin tertinggal. Imam Malik, Imam Auza'i, Abu Zur'a, fulan-fulan. Kamu baca sejarahnya, biografinya. Yang ini sekian puluh tahun disebutkan, 50 tahun, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ini gak pernah ketinggalan, berarti dia sebelum qomat sudah di masjid. Bukan ketinggalan rokaat, takbiratul ihram. Jadi imamnya Allahu Akbar, dia segera ngikuti Allahu Akbar. Berarti kan dia mementingkan sholat jamaah. Dia di masjid. Dan itu bentuk kamu mengagungkan sholat. Kamu hadir di masjid sebelum iqamat dikumandangkan. Itu bukti nyata kamu memuliakan sholatmu. Ala kulli hal, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Intinya orang dan kita semua butuh pembuktian dari pengakuan kalau dirinya di atas manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah. Bukti dalam kesehariannya. Inti dari semua itu dua perkara, ilmu dan pengamalannya. orang yang perhatian kepada ilmu, belajar, mencatat, mendengar, menghafal, memahami, pengamalan terhadapnya. Bukhari rahimahullah, imam, mengatakan setiap kali aku mau memasukkan satu hadis dalam kitabku Sahih Bukhari, aku sholat 2 rakaat dulu, baru kemudian aku masukkan satu hadis. Nanti sholat 2 rakaat dulu, nambah satu hadis. Ilmu dan amalan, agar tidak ada yang berkata, oh, ilmu lebih penting dari sunnah. Ya betul memang, tapi bukan berarti kemudian yang sunnah-sunnah amalan ini kamu tinggalkan atas nama ilmu. Bukan itu yang dicontohkan salaf. Diamalkan, bahkan besar perhatian mereka kepada amalan ini. Mintalah doa selalu kepada Allah agar diberi ilmu nafi' dan amal saleh, keduanya pilar utama dalam din Islam ini. Dan karenanya diutus Rasulullah SAW di atas dua ini juga. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia yang mengutus rasulnya dengan huda, ilmu nafi', wa dinil haq, al amalu salih. Ya, berusaha berbenah diri, berusaha mengamalkan apa yang dia dapati, apa yang dia dengar dari ilmu. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, saat didatangi Masruq, ditanya oleh Aisyah, yang kemarin kamu dengar, belajar, sudah kamu amalkan? Kata Masruq, belum wahai Ummul Mukminin. Maka nasihat beliau, jangan kamu perbanyak bara api jahanam untuk dirimu. Karena hujah-hujah semakin banyak atasmu, kamu tahu belajar ini, belajar itu, tapi enggak ada pengamalannya. Buat apa? Amalkan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Taufik hanya dari Allah semata. Tugas kita banyak berdoa, memohon kepada Allah taufik itu. Bersungguh-sungguhlah belajar, tanya, membaca, mendengar, menulis. Sedikit demi sedikit, satu ayat, satu hadis, lebih baik bagi kita dari dunia dan seisinya. Dan pengamalan terhadap semua itu, wallahu ta'ala alam, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.